بسم الله الرحمن الرحيم نستعين جاكس مثلنا هو أهلنا وأصلابنا وأباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية ومن كل نية الصالح من خير الدنيا والآخرة لله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman sedoso mulai niku weh atasiu wal asyiru wal hadi asyar atas syahud wa qa'udu. Halaman saged di nyuwun sewu ingkang ngasta kitab saged dipun bikak wonten ing sahifah sedoso. Judule atasiu wal asyiru. Judulipun atasiu wal asyiru. Atasiu wal asyiru. Karena ini ngaji nopo nggih, ngaji umum tapi khusus. Maka aturannya niku nek jelas budi. Pokoke bape niku terserah kula, sementing mari para pangeran. Ora usah protes. Dosa. Ngarepe Habib Ali protes niku dosa. Ngarepe kula nggih dosa sami mawon to dosa debu. Dados begini nggih. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku nak wonten tiyang kepengin belajar salat niku Nabi namung dawuh ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina terus nginep 3 hari itu seperti itu wis kon nginep ning nggonku 3 dina setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sausé jamaah digang dinten Nabi namung ngendikan ngeten, ya wis salat ya ngene iku, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah enggak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni mana hal-hal sing gak tahu ditinggal Nabi, berarti disebut napa? Wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten, disebut sunnah, termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan, terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib itu nak ora kunut kok dijeng. Sing ora kunut ya kok nganggep kunut itu kriminal. Sesuai itu sono politik identitas. Niku pun boten ulama. Niku pun boten. Niku emosi. Niku jenenge emosi. Dulu tu zaman Imam Syafi'i itu kalau solat di masjid Abu Hanifah, gitu boten kunut. Ketika ditanya kenapa anda menyunatkan kunut, tidak kunut. Ikroman di hadal madhab. Saya menghormati madhab. Nah, kira-kira cara Abu Hanifah kok jadi sugeng solat di masjid Imam Syafi'i, gitu kunut. Nah itu dulu enggak ada problem karena Nabi konata ahyanan wataroka ahyanan, kadang Nabi ngelambai, kadang Nabi nopo boten, sehingga itu tidak ada masalah. Ini ku penting ya, dados aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia ini, kalau romyu kan qoblas zawal ya, kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu Orang sekali bersayat Muhammad mengesahkan Romyul Jamroh tanggal 11 itu Qoblas Zawal. Karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol, untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah, seluruh dunia di titik yang sama, di jam yang sama. Akhirnya pernah terjadi tragedi nama Mina. Oh, ngoten iki. Kakean di demo niki. Kula pun kroso niki nek banyak demo niki. Enaknya jadi pendengar ngoten iki, karek komplain ngoten. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong dora barokah niku perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Wis niku khas Indonesia niku. Sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, aduhane wong alim bener. Tapi nek salah dikomplain. Tapi nek kula salah insyaallah orang arafatal iki barokah Habib Ali. Engko pantes-pantesan nek menungso ngoten mawon insyaallah mboten arafatal. Nek rasa arah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, sing mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken nggih. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah Romyu Qoblas Zawal. Tapi sekali bersayat Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa Romyu Qoblas Zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan ke... Contoh lagi misalnya, semua ahli tareh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf ini naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik. Ka'bah krodit. Terus nganggo balapan Vespa, paham ya. Nanti koyok Teletubbies nih, cek tuwa. Mergo oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampai sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawas. Itu ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngendikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang enggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang enggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik, kadang ngendikan, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak, berarti berstatus sunat. Lah itu ulama yang tahu. Ya, itu ulama. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua Alawiyin, semua ulama make kitab Minhajut Thalibin. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah Rasul. Lha sunah Rasul sing piye? Sunah itu maknane perilaku, perilaku atau tindak lampah. Lah tindak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampai niru, niru Nabi, yes. Wah ya repot, bojo sitok itu Melayu malah, aneh-aneh. Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud itu nganti sikile aboh, ya sakit Habib Ali ya enak. Mumputune kira-kira ora kuat, mana kulo tambah ora kuat. Ya yes, pokoknya ben Nabi, sing bangsa abad-abad itu ben Nabi. Mereka termasuk khususnya Nabi ini diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umat, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya aku ora fasilitas tok, wong samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umat, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi niku wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi niku nek mboten tahajud ngrasa dosa. Nek santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya, tetes. Nah setelah sholu kamaro aitu muni usholi ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca kadang enggak, berarti tidak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasi uta kang kaping 9 wal asyru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Nggih, dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca shalawat alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat alam Nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus tiga rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun. Makanya ada ulama itu, kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Manjane gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener, ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedain iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab? Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat mek ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nek ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi sholat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Dan niat yang ngadeg di sini. Dan niat yang ngadeg di sini. Loh, gak ada nih. Itu kabeh sarah darani, pokoknya gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Salah. Atau ora tau mikir kok sampean, malah bener. Wis gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoknya. Niku pikirane mubalek, nek ulama mboten mikir ngoten. Dadi ulama iku ya kadang gak dipilihan, akhire darani arkanus salat iku apa sih? Pertama apa coba kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair jenenge wong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat, kalau niat dengan tidak basuh, sah atau orang? Gak sah. Nah basuh itu orang niat? Rasa. Berarti basuh wajah sampai niat? Jari wudhu kudu tertib lah, kok ada rukun bareng? Nah itu lama itu, jadi kadang gak dipilihan, kadang salah itu ya serah dipilihan. Kayak kaya jadi kiai ngaji, cucuk hadirin yang wedok ayu, gelem ra gelem salah. Orang dulu dianggap sombong, dulu ya dosa tenang. Karena sing imane kuat gak apa-apa, ana kok kowe masalah yakin masalah. Lha iku serah pilihan. Dadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kula mulang teng mriki ngrasa dosa. Mosok mulang ning ngarepe para khabe ngrasa dosa. Te ra mulang ngrasa dosa, dikongkon ora nurut. Yes, yes mbok bener mbok ora sewu alam wis ben kok pangeran tiambak sing itu. Jelas kula tetap ngrasa robana dzalamna napa anfusan. Kita ndak punya pilihan. Kalau berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama, orang nurut iku ya dosa diutus ulama, nurut iku ya koyo ora pati sopan ngarepe kiai mulang. Nek sampean sing mulang karo wong dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukume jelas, dadi kenapa hukume jelas. Cethok. Dadi malah karuan, malah penak, sampean penak, hukume jelas. Mbon kalau tresno. Dadi ada satu statement hukum ya memang enggak ada pilihan, kayak tadi ya, ngadeg, niat, takbir, atau apa, basuh wajah, niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana, ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat, lana niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang gak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadep, niat, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat dik, usolli fardhu dzuhri jek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor telu ngadeg. Takoki gurumu, "Lho kok lagi ngadeg? Kan nomor telu, Pak."

gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa qada jazaa. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa qada jazaa. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing ngono kuwi ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun akeh-akeh ya ora. Ono wali kok nduwe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa qada jazaa. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg gawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat gawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digowo. Ya lungguh meneh. Batin ku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursi nenteng. Dadi ya kula mboten ngerti ini. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dicupoi. Jap soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku mazhab popo. Aduh, mayo ketoke mazhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf. Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti nggih dados salat iku wa kaifa qada jaza. Dados ngerti ngaten iki niati ben khusnuzan be umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirokno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetap standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa qada jaza. Dadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya orang tasawuf akhir kok ambek suwila wis anggap ojo oh, aliran iki ojo aja ngono sik iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti wali kok kontroversi aneh-aneh cuma umpama ana ngono kowe aja langsung darani gak sah apa meneh nuduh wali aliran wis biasa wae tapi ojo praktekno iki pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa qada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Kata sing teng Arab yang gendut lho Beb nak salat kan sikile di slujung dong. Mergo jajal tahiyat kata umume tiyang nggih geblek lho nanti ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungo sikire no bujur. Lah mergo jajal mraktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa qada jaza. Tapi Pak Ngarang kan ya rasa sopan, orang sopan pangeran ngono itu terus piye. Lah Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jenang roh tiang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya buat nanten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdullah bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya tok solusi ge kita intikal napa? Masa. Oh, tetep ra iso ora kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk oh ge tetep kedemek. Apa meneh awale wis ra pati khusyuk. Lho kok iso wong khusyuke kedemek. Kalau nanti tawaf pas haji, kalau haji tahun 2012 atau 2013 bar tawaf, Beb, ini untuk sa'i itu untuk bujuni uang ya. Jadi dia ini nyongko aku, bujuni dicekeli pundakku. Kan orang tawaf, orang lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua bareng terakhir di dulu, loh, jubule ora iya gitu sih nah, aku yura krosong lagi usul pangeran, no, coba aku coba yang kok sampai yang terus krosong wangenya uang nih, wangenya uang nih. Mboten kula pasti ku internal yang pengiran tenan gak kroso ora sing nyekel. Pas niku lho bos terus ora rapoe pasti ku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. sak fase-fasenge wong nak yamono wae eling pangeran to dadi pas khusuk-khusuk nganti ana wong nyekel iku gak keras bareng partowah jebule wong wedok bojone wah matekno wong mlane Quran nak ngelingno kita iku napa faman farada fihi nal hajja fala rufatha wala fusuka wala jidala fil haj. Jadi potensi fase ku malah pas haji fil haji fi ku ing dalem. Nah, kok boten sebut di teng Arab niku wong nak boten haji ku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Wong nate dikonco khusuk, khusuk tenan ya khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno, Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu? Pas sampe ngambung, pas posisi Turki yo, wayu. Lho iku wong alim eling ayune, ora elek Hajar Aswade. Barengan rezeki, Bu. Mulane Hajar Aswad tuh ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku udah dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi reg. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal nek jebule wong sing rayu bojone tok wong ndunyu wayu kabeh. Sing bagian niku maksudku. Dadi njen repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji bib tiyang Magelang khusuk sak pole. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci-suci iki cah wedok. Nangis betul. Lah kula ra pati khusuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji bib kan kredit. Jadi kanan kiri ni wedok, neng arpe wedok. Dia ni sujud gelem ra gelem kudu neng bokong neng cawe wedok. Saya neng cerita cerita kitab loh, nak haji hujud tu neng bokong. Lepas tebakan bokong neng wedok, nangis. Gus kulon ikut yang Magelang, sa urip urip kulon atau jejer neng wedok. Ongnya khusuk. Kau tahu bakat jadi wali, kau tahu khusuk. Nangis bar haji. Gus kulon nopo haji neng wedok ditampi kok nate ngalami sujud. Aku iya pengen ngandani wong khusuk bingung kok ngandani wong khusuk. Ngongkon istighfar ngundine ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meneh, oh gayamu. Jawabe gampang, cara sing takok sampean jawabe gampang. Nggih, Beb. Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusuk. Yakin sing takok sampean ngono, oh gayamu. Sing takok nuti yang khusuk bek nangis tentang nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah mengingatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil haj ing dalem pas nglakoni. Menjen uji. Jidal ge ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat khusuk, niat sabar bek ana wae sing mari muring-muring. Memang ujian betul. Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah, anak kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11, umume haji Indonesia rak koblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Warung tok Mina wonge dideng-dideng. Iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal? Nabi ku ora tahu. Romyu koblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sajane kula niku mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak gaet. Akhirnya kalau ngomong ini, akhirnya kalau dijawab, Pak Bak sampai sing ngadepi. Ya Nabi ora tau romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya bener. Pangkelopong. Lah ya Nabi ora tau romyo koblas zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya bener. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji ra oleh jidal akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pemenang ngajak bojo geger tok. Kalau di konco ngajak bojo, sing kancane sitok ngajak bojo, wong Jogja. Be. Nah bojo sitok ini, Beb, niku isu-isu gak noteh, sing lanang, isu-isu gak noteh kopi. Sing di bojo ra gawe noteh, wong wedok kok apiye ngono maksudnya. Jawabe sing wedok, lah piye ijolan. Wong lanang kok kadang spontan itu kan yo kacau. Cah wedok iku cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksud. Wis pancen to. Jare Amit, Amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku pengen ora ine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama, aja habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ini lho. Wes angel angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Wong kulo kaji tak rilek-rilek. Tapi yo sono kan. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam wis. Ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terus nggih, sing penting kok edae teng salat wa kaifa qa'ada jaza. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabha. Niku nggih, guling-gilingan ben gak gampang suudzon mek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ana sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji min hajud dalibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Nggih, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekkan itu. Kita duduk tasyahud awal nggih derekno para guru, tasyahud sani nggih derekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Sholat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk bareng mbok amuk. Sholat kok jumbujung bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Dadi wong alim butuhe ndhu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Mun kula terusna. Wa yusannu lan den sunatna fil awali ing dalam tasyahud awal apa alif fi rasul go iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa waqal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan itu yang tasyahud awal jenenge napa? Iftiras yang tasyahud tsani jenenge tawarruk ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasyahud akhir, masbuk tetap bergaya tasyahud awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut. Digebut, wis kayak cacilik-cilik kita kayak cilik kan orang imam wis rokaat ketiga kayak takbir ngebut. Ah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rokaat ketiga kita tahu-tahu rokaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Iku kecerdasan itu pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rokaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rokaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi, wis pirang rakaat jong? Nggih patang rakaat. Lah kok karo kok patang rakaat? Nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'adz bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'adz bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu sudah di syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi? Ya mumpun tengah-tengah sholat jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi? Mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyin. Nggih. Sahabat sing pun terpelajar ora roh nak ngono iku batal sholat. Sampai setelah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, "Inna hadhi sholat munajat." Sholat iku munajat, Jung yo. nak omong-omongan mbek pangeran ae ra usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga figur dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai figul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fikhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fikhud dakwah. Lo nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek nyuwun sewu ijek dhewe penggaweanu maling. Sewan Nabi di wis masyhur. Nabi mengatakan, "Ya cung kowe salat." Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi, "Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling?" Nabi jawabe ngeten, "Sayan ha huma yaqul. Nandekne kok salate wis bener, ditampa pangeran kok mari-mari di." Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu. Tapi nak salat tenan. Tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam mereman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak salat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkel, mangkele iku gunane apa kowe salat wong ijek? Ijek fasik. Jawabe orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini gak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga gak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji minhajut thalibin, ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nangon. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Khawariin dalam cerita Ihya. Orang Khawariin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Khawariin ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risi deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risi, risi jejer nopo preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang misli saya seperti saya enggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia enggak sudah merendahkan jalannya karena enggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin enggak jajar. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa lias ta'nifa al amala. Dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya nol-nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulanya jadi pak kiai kau ikut lagi ya repot nak ketemu fase kau repot. Apa kancanan kau diamuk sampean rontok garis keras ni. Gus kok kancanan orang fase. Apa rak kancanan kau nang ujuk. Mulanya kau rasa jelas ya perkoroni kau ni kau rontok tak tahu tuan. Kenapa Gus bak sikap rasa jelas? Ya bawaan orang alim rasa jelas. Bukan kau kandani angil. Jadi bawaan orang alim rasa jelas. Tapi rasa jelas ya wow. Karena apa kancanan orang fase kau. Kancanan fase kok jadi syariat ya tidak mungkin. Sok suci ya orang. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzib. Jadi wong fase potensi ini disepuro pangeran tapi ya potensi disiksa pangeran. Nak delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nak delok potensi di sekso kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ora mesti dadi wali. Kalijaga sing kenale lewat begal dadi wali. Kalijaga kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka. Suraka kenal Nabi iku perkara ape bacok. Mergo dekne ono sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong-ngomong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai iku bingung. Nak nyeritakno tareh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kiai sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Ya maksud wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kiai hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kiai hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kiai duwe. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namun ikra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah ikra. Lah mesti ikra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sakmene ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad akeh unta 100. Surakoh tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pe bacok napa? Ambles, sampe pengtel. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran kersane untuk hidayat. Barokah salah iku roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku raro, dunia iku raro. Ana wong saleh sak labah. Amen jamaah sampai diarani Hamamatul Masjid. Tapi ceritanya seperti itu. Akhirnya semulane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita ndak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya, tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqala. Mohon kula tresno. Kultu al-asah ad-dhammu. Nah, terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim qultu ala sah wa anna muhammad rasulullah sabata fi sahih muslim wa alam wa aqallu salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma shalli ala muhammad wa ali wa ziyadah ila hamidum majid tumeka maring hamidum majid berarti kados kita napa allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama shallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan ini sebagai penutup, kalau ada cerita, kalau ada kitab namanya Hasyiatut Turmusi, Hasyiatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato, Sohibul Iana. Terus guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Anis. Berarti Anis bin Alwi bin Ali. Jadi temannya Sohibul Simtidurur. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidrotil Muntaha, nggih, ketika duki napa? Sidrotil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarokatus shalawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokahe syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono dadi ya pangeran ya diniku ampun nek Gusti niki ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih niku sami kalian wala sofa yu'ti ka rabbuka fatardo Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas Jawabane Kanjeng Nabi napa? Fa wallah ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya ndak akan puas selagi satu umatku min ahli ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Karena kata sekolah itu ya bingung, orang fasik ya bingung apa gedeng umatnya Nabi, orang gedeng umat sing kumat orang tahu waras ya bingung, ngadepi orang fasik itu gedeng biaya-biaya itu umatnya Kanjeng Nabi, orang gedeng sing rusak tatanan ya orang itu, sampai milih gedeng apa milih seneng. Nah sampai jelas karena kayak sing akrab sing bingung terus, orang soleh itu bingung lu nak orang soleh kan enak kan, karena orang fasik santai wae, yang pancen bagian dari itu bingung soleh. Ulama ra bingung ya rapat ulama. Mergo nggih. Jajal sampean misale ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong uteke wis error. Wis pokoke angel urip iku angel. Luna Kanjeng Nabi karwan pinter ono diwarai pangeran. Nah, sampean sing marai sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong saleh atau wong saleh mbek wong fasik, sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Saniki mboten saleh sithik mbek wong fasik ku piye dengar ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe. Mergo beda madhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawadud, saling mencinta. Itu soal mangkel ya bawaan manusia lah. Jenenge bar dipiso iku ya mangkel. Dhuwit dikemplang ya mangkel. Wis wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus, bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyahur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lo kata lo, tiang itu fase, ketika soleh itu kesolehannya terus over, mergo ngodoi fase. Sampai kiai itu ya bingung, nak didolani wong mu'alaf ya. Mergode ini Islam anyaran ya, terus sholat itu qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, sampai kiai ini aku isin, mergode suwi ra duha, ra tahajud. Kiai ada yang fasik tobat, ra isin, rata-rata, isin betul, isin, biasanya ibadahnya lebih. Jadi kiai kan saking suwi ini ibadah, kalau aku kan mulai cilik, Gus, biasa sholat itu, ketemu uang lagi tobat, qobliyah, ba'diyah, duha, nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan? Mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh wanyaran, perkarane mangkel kalah nopo saingan, serepet, wis pancen yo repot, urip-urip, angel ngadepi donya nu angel, wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min ummat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gedhe. Ya tentu ora kok terus dadi syariat, ngono dosa gedhe oleh ya pun ngoten. Ya dosa gedhe sul khotimah taqabbalallahu minna minkum ke mana-mana. Cuma niki kula cerita. Kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik ku di didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah iku nganti wong lali jenenge nek Abdullah niku teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nek mabuk senengane mejite Kanjeng Nabi. Jadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai ku gak enak. Tapi kok sing dibodoni yo kiai. Mulai dhisik wis ana niku. Dadi ora para kiai ku ora kepenak padahal fase. Engko tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk niku mek Nabi yo dijilid. Dijilid yo diberi sanksi lah. Bini al yo sandal utawa apalah. Wa atrofi siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu apa itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono iku penuh laknat ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini saya harus saya utarakan mergo orang-orang itu hadise sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbok ora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ora roh takok sahih enggak. Ya Beb, dikota iki ben takok. Sahih ta ora. Nyuwara saiki ape dalil mikir akhir. Wedi ditas oh. Kula yo tau ditas. Gus iku hadis sahih ta ora mbek wong kota? Mbah delok dhewe. Kowe iso maca ta ora takok anu. Lah mangkel wong, sakjane kula yo ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi wong kono mangkel sik. Daripada dadi udun wis tak omongno. Ngempet nak kesuwen jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa huwa rasulullah. Kejo geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah ambek Rasul. Mulane wis ribet gitu. Kowe ana wong joget pas selawatan kene ya bingung. Mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus tak kok hukume piye, Gus? Sing jelas ra dihukum polisi kok. Lah ra iso jawab. Wah ini kita buatkan fatwa, ini kita gugatan mohon. Pokoknya kita ramon. Ini kita sini buatkan itrotur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buatkan putu-putu Nabi. Bingung, macam ngadep bingung, aku bingung. Ini kita mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu yang rodok beling neng babi gula, tapi ini jenenge Nuaiman, Abdul Wani, ya amang apa lah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat, soalnya ini gue, Nabi mau dibully. Kok sahabat? Nabi. Setengahnya nara di duit gue, nak ono bakul keliling. Ah, kan? Nabi aturi lah, pilih sing apik, mangan mbek Nabi. Terus pun. Bariku terus Nabi kok nyongkone ya hadiah. Bariku bayar Nabi. Bar. Kanjeng Nabi. Nah, Nabi ya main semtok. Nabi ya apian. Mulane ya ati jajal mesti niru bae, tenang ya ban. Dadi ngoten. Lah Nuaiman nu saking nakal ini cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana Ad-Dharir, tiyang niku wuto. Wuto teng masjid takok nggon uyah iku ndi dituntun mek Nuaiman seneng kene ra uwes iku janin tengah masjid ngamuk-ngamuk awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk dekne krungu nak diancam Ad-Dharir wong kuto hari ketiga digandeng meneh kowe kepengin roh ketemu Nuaiman yo ndi wonge tak tutuke dijejer Sayyidina Utsman pas iku Sayyidina Utsman isih salat iki lho Nuaiman kuat dhuwur. Kuwekir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni ora iso pisan, mesti berseri. Dadi lu bodoni pertama wis fatal, kedua luwe. Sahabat. Dadi sahabat yo macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan niku dawuhe Nabi aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kula masih ingat betul takbir di Ihya. Saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lu kadah gak misalnya preman-preman ketemu Kiai Nyucup, ketemu Habib Nyucup, kadah ndak? Kadah. Diarani preman mbek Habib tuwa dim Nyucup. Ya Nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat-salat iku kon roan. Resiki daleme Habib Wali. Oh, oke, wis meneng. Asal kon aja kon salat. Dadi artinya apa? Ya unik. Ya, tapi barokah mahabbah iku semoga suatu saat jadi orang baik. Wong kula sering ketemu preman-preman nyucup wong itu watonan nyucup. Tahu salat ternate. Tapi kula suwun anggo sebab jenengan piye bingung gak. Mula nate diceritani preman iki kisah nyata ning kapal pesiar, preman sugih ning kapal pesiar. Lu tukaran kalian tiang cerita kula, kula bar joto si tiang. Kena apa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat iku ana Jumatan. Lah ada orang yang gak Jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ana apa? Jumatan. Nah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo Jumatan berisik. Mungkin ini kudune ora usah Jumatan, hiburan kok ana Jumatan. Dijuwot to sampe sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok njot. Lah aku ra Jumatan lah ra trimo ana wong nyek Jumatan. Fase Indonesia iku pusing mikir. Kathah sing ngono. Wah akeh. Pokoknya Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing. Ya bangga cerita aku lo bangga. Lah jajal, preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tu trimo ora kira-kira. Gak trimo. Wis pokoke unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene, mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran ngelafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak ngederek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu. Meskipun berstatus sebagiannya sunat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam asalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lah kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud ndak usah seperti itu karena di lafat-lafat itu ada ladzatul ibadah ada ladzatul khitab jadi ada kenyamanan ibadah ada kenyamanan apa khitab sehingga kita tetap napa niroakan nopo sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sidrotil apa? Muntaha tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah terus Allah jawab nopo assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh terus Nabi kepengen rahmati Allah niku amat teng sinten mawon nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihi mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku donga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak saleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe. Assalamu alaikum. Nah saiki ora ndongane tenanan saleh rapati tenanan. Sakjane sing penting salehe tenanan. Donga biasa wae, angger kowe saleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe. Mergo assalamu alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dadi saleh se engko malaikat hamalatul arsi para nabi para wali ndongakno kowe kowe mlebu wong salihin salihin watake ora jenenge maksude saiki ora timbang saleh kangelan jenakno salihin ae kok repot suwen saleh langsung suwen apa jenakno napa atus kula di kanca temanggung muangkel mergo ndekne ragus ning pondok ora untuk dinyek nang pondok Gus kan kastanya tinggi dia ini ratau diceluk Gus, anaknya jenakno Agus dok. Ben sok ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, tak tambahi Gus, kok diceluk tambahan itu. Jadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Itu solusi terbaik cara niki kula tabaruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatut Tirmidzi tentang fadilatut ta'lim. Ya kula waos mawon mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para alawiyin teng Mekah riyen terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi dulu mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru Ajam ya punya guru habaib. Rata-rata alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jidah punya guru Barojak. Ya biasa langsung kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang Ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu enggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu enggak ada masalah saling apa menghormati. Kula waca nggih. Niki halaman pun dirungokno mawon 702. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu mayyamsi ala wajhil ardi al-muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al-muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqat dinu jaddaduhu. Temen iki manane khaluqa. Khaluqa niku wis napa? Ringsek napa cara kudus napa? Wis rada amah niku. Memet jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddadu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nambok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim ku dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi kul bismillahirrahmanirrahim faqalaha kata bahwahu baro'atan li sobi wa baro'atan lil mu'allim wa baro'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil cong lafadkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafadkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya, semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil kayak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terusakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula suwun apa ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten Habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu mayyamsi ala wajil ardi al-mu'al. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matung para bapak, para ibu, rawuh sami ingkang kula hormati, saderengipun majelis kalajengaken ganti maulid ingkang dipun imet dening Gus Abang, kawula aturaken pengumuman ingkang sepindah wonten majelis menika wonten pengaosan rutin setiap malam Sabtu, pengaosan rutin, pengaosan kitab rutin setiap malam Sabtu kitabipun Nasihat dunia ingkang dipun ngasta langsung dening panjenenganipun Habib Idris.